kepanasan anakku lah podo mendem ngombe banyu banyu adem nganggo cangkir watu ireng simbok biyong mesa mesem amir sani kanti tentrem anyut seni titi wanti setan alas dikunduli oh jerman kersata gunung peteng kajah-jah bisa kempung jerman kersata gunung peteng kajah-jah bisa kempung serep otopi tono aneng negari sang toro ingkeng kasebat negari panjang kunjung pasir ukir loh nyari mahi pakarto turahan oh panjang dongo kocapani kunjung luhur kewibawan pasir arane samudra ukir arane pakulungan loh jinawi tulus ingkang sarwotin andur mahi pak urah ingkeng sarwotin umbas tetoyo por kawul sami ngujure majining kan saik saik proyo podo cancet tali wendo bebarengan pakaryo oh dormanto sangka gunung